Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam satu riwayat, kata beliau, la yultinu rajulun muslimun al-masajid al-salah wa dzikir, tidaklah seorang muslim menempati masjid-masjid untuk salat dan zikir, illa tabasbasyallahu bihi hina yakhruju min baitih, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tabasbasya, yakni al-farah, bergembira dengan amalan orang tersebut. Hina yakhruju min baitih, ketika dia keluar dari rumahnya. Kama yatabasbasyu ahlul ghaibi ghaibihim idza qadima alaihim, berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, kata beliau, al-masajidu majalisul anbiya wa hirzun minasyaitan, masjid-masjid itu adalah majlis-majlisnya para nabi, wa hirzun minasyaitan, dan sebagai benteng tameng dari syaitan. Waqala Abu Idris al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, kata beliau, al-masajidu majalisul kiram, masjid-masjid itu adalah majlis-majlisnya orang-orang yang mulia. Sehingga diriwayatkan oleh Ikrimah bin Ammar rahimahullahu ta'ala, kata beliau, sami'tu kitab Umar ibn Abil Aziz rahimahullahu yaqul, aku mendengar suratnya Umar ibn Abil Aziz rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata dalam suratnya tersebut, amma ba'd, fa'amur ahlal ilmi an yanshurul ilma bi masajidihim, fa'inna sunnata kanat qad umitat. Kata beliau, perintahkanlah orang-orang berilmu untuk menyebarkan ilmu di masjid-masjid mereka. Fa inna sunnata kanat qad umitat, karena sesungguhnya sunnah itu telah mati, telah hilang. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Tadi saya baca di rumah tapi lupa tempatnya, satu hadis ya, dibawakan dalam kitab ini, Tamudul Mansur Banukil Tashid Syalban rahimahallahu ta'ala, terhib ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi talibil ilmi, ya selamat datang para penuntut ilmu, ya fa innal malaikata tahubbuhum tahuffuhu, aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, selamat datang para talibul ilmi, karena sesungguhnya para malaikat ya meliputi dia. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang lain, ya innal malaikata ala radau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Mudah-mudahan datangnya kita ke masjid ini semata-mata ikhlasillah ta'ala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim talabul ilmi, mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang diantara pentingnya talabul ilmi sebagaimana disyaratkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dan Utsaimin rahimahullahu ta'ala juga mengingatkan hal ini. Para ulama yang lain menerangkan akan hal ini, yaitu telah menyebarnya kebidahan al-bid'ah dan telah ditinggalnya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantar sebab ya pentingnya kita untuk senantiasa mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Khunabila rahiman rahimakumullah. Di kesempatan ini insyaallah kita akan baca beberapa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa nanti kita baca apa yang bisa kita baca insyaallah. Yang jelas ini adalah hadis yang kita kumpulkan dari Sahihain Bukhari Muslim, kemudian di kitab-kitab Syalban rahimahullahu ta'ala, dan Musnad Ahmad dengan tahqiq dari Muassasah Risalah. Al-Wasiyah ikhwanil fillah rahiman rahimakumullah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-ahd, perjanjian. Wala yakunu aw wala yusamma al-ahdu wasiyatan, tidaklah satu perjanjian itu dikatakan wasiat, illa an yakuna fi amrin muhim, an yakuna haman, ya kecuali yang perkara-perkara yang penting. Sehingga apa yang wasiatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini perkara-perkara penting yang beliau wasiatkan kepada umatnya. Hadis yang pertama ikhwan fillah rahiman rahimakumullah dari Umaymah radhiyallahu anha maulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kuntu asubbu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadu'ah. Aku pernah mengucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyediakan air wudunya. Qala fadakhala rajulun. Ketika itu, ketika aku mempersiapkan air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucurkannya, beliau pun ada datang seorang rajul masuk. Faqala, kata orang tadi, ausini, berilah wasiat kepadaku. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusyrik billahi syai'a, janganlah engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa in kuti'ta wa hurikta bin nar, walaupun kamu dipotong, ya walaupun bagian tubuhmu dipotong, walaupun kamu dibakar dengan api, ya kamu hendak istiqamah, jangan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Qala wala ta'si walidayk wa in amaraka an tatakhalli min ahlika wa dunyak. Fatakhalli. Dan janganlah kamu durhaka kepada dua orang tuamu, walaupun keduanya memerintahkanmu untuk berpisah dari istrimu dan duniamu, maka hendaknya kamu meninggalkannya. Qala wala tashrabanna khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Dan janganlah engkau minum khamr, karena khamr itu adalah miftah, kunci semua kejelekan. Qala wala tatrukanna salatan muta'ammida. Janganlah engkau meninggalkan salat dengan sengaja. Faman fa'ala dhalik, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah wa dhimmatu rasulihi, maka telah terlepas dari dia jaminan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Khana billahi rahiman rahimakumullah. 4 wasiat dalam hadis ini, yaitu tentunya perintah untuk bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Nah, la tusyrik billahi syai'a. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah, mayyizah min mumayyizati da'wah ahli sunnah wal jamaah, di antara keistimewaan dari sunnah dan dakwah sunnah wal jamaah adalah ad-da'wah ila tauhid dan melarang kesyirikan. Namun dua hal, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, atau mungkin tiga hal yang perlu kita ingat. Al-amr awwal, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, alhamdulillah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan syirik besar. Ahlus sunnah salafiyin adalah orang-orang yang benci asyirik dan terus belajar apa itu tauhid, apa itu syirik. Nah, namun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, perkara yang perlu kita ingat yang kadang kita terlupakan darinya, ya, adalah asyirku sarair. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirku sarair. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirkus sarair, riya was sum'ah, riya dan sum'ah, perbuatan syirik yang kadang menghinggapi kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menggambarkan dahsyatnya, ya, masalah hati ini, penyimpangan iradat, niatan-niatan kita ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Kata beliau, karena itu seperti bahrun la sahilalaha, seperti lautan bahtera yang tidak ada pantainya, tidak ada tepinya. Ya, seorang yang merasa aman, bisa menepi, bisa selamat dari syirik, syirik kecil, syirik sarair, syirik yang terkait dengan iradat, ya, sum'ah, kemudian riya. Karena kata Ibnu Qayyim rahimah itu ada seperti bahrun la sahilalaha, ya, bahtera atau lautan yang tidak ada tepinya. Sehingga salafun salih menyatakan, ma asyaddu alayya, tidak ada sesuatu yang lebih berat atasku. Amin. Mu'ada jati niyati, dibandingkan aku terus berusaha untuk meluruskan, mengobati niat-niatku. Yang kedua, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, ketika kita tahu ini adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita melihat kenyataan yang ada, bagaimana kaum muslimin banyak di tengah-tengah kita, sekitar kita, mereka-mereka yang belum paham dan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan syirik. Nah, maka ahlu sunnah tentunya kita adalah orang yang paling semangat untuk terus berusaha untuk menyuarakan dakwah tauhid, mengingkari kesyirikan. Yang ketiga, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, ketika kita menyuarakan dakwah tauhid, iya, bukan berarti kita menafikan perkara-perkara yang lain, apalagi mengingkari pembahasan-pembahasan terkait dengan hizbiyyin, terkait dengan al-ahwa wal bid'ah. Nah, kan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sebutkan para ulama kita, asyirik lahu wasail, asyirik lahu wasail, syirik itu banyak wasilahnya. Orang terjatuh dalam kesyirikan itu banyak sebabnya, banyak jalannya. Wa min dzalikum, di antara sebab kesyirikan adalah bid'ah. Bid'ah, baik terkait dengan bid'ah i'tiqadiyah atau bid'ah al-amaliyah, atau bahkan bid'ah al-kauliyah. Banyak sekali ucapan-ucapan yang mereka baca, yang mereka anggap sebagai salawat atau yang lainnya, ternyata adalah ucapan-ucapan syirik, bid'ah yang syirik. Betapa banyak orang-orang yang mengira sedang mengamalkan amalan yang sunnah, ya, itikaf di kuburan, ya, berbuat macam-macam di kuburan, di akhir itu adalah satu perbuatan yang sunnah, padahal itu adalah perbuatan bid'ah yang syirik. Iya, wa kam min mu'taqadat, betapa banyak keyakinan-keyakinan yang dianggap keyakinan yang baik, terjadilah keyakinan bid'ah yang kufur, yang syirik. Iya, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ini yang perlu kita ingat. Terus kita belajar tauhid, belajar bahaya syirik, belajar sunnah, belajar bahaya bid'ah, dan belajar perkara-perkara yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapan Syekh Rabi' hafizahallahu taala pada beliau rahimahullah walid, kalau seandainya sahabat salafiyin benar-benar mereka cinta kepada dakwah ini, kepada para ulama, mereka hendak ihtimam, mereka ihtimam dengan kitab-kitab para ulama, dengan kitab-kitab para ulama. Al-masrat ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, ya, kadang sebagian kita kurang ihtimam memperhatikan kitab-kitab para ulama, ya, sehingga muncul syubhat, muncul ucapan-ucapan yang nyeleneh, yang sebetulnya sudah dibantah oleh para ulama kita. Iya, karena tidak menyempatkan waktu membaca kitab-kitab rudud, misalnya kitab Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muqbil rahimahullah, kalau sekarang Syekh Rabi hafizahullahu taala, tidak tersadar. Iya, bahwasanya yang dia suarakan itu adalah ucapan yang telah dibantah oleh para ulama kita. Ini perkara yang ketiga yang saya ingatkan. Iya, ketika kita berdakwah kepada tauhid, kepada syirik, menerangkan, membasmi, memerangi kesyirikan, bukan berarti kita menafikan atau bahkan menggembosi dari pelajaran-pelajaran yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, masalah yang kedua adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk birrul walidain. Wala ta'si walidaik. Iya. Ini terkandung dalam wasayal asr. Tiga ayat dalam surat Al-An'am 151, 152, 153 disebut oleh para ulama dengan al-wasayal asr, 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua dari wasiat tersebut adalah yang pertama masalah perintah untuk at-tauhid, meninggalkan kesyirikan dan bertauhid, dan kemudian wa bil walidaini ihsan. Qul ya ahlal kitab ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alu, kemarilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'an. Hendaknya kalian jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana. Dan kemudian hendaknya kalian berbuat baik kepada orang tua kalian. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Hendaknya menjadi seorang atau hendaknya di antara sifat yang ada pada seorang talibul ilmi, yang ada pada seorang ahli sunnah adalah menjadi seorang yang bar biwalidai. Kalau seorang talibul ilmi, seorang salafi sunni ahli sunnah, benar-benar dia memahami sunnah dan mengamalkan sunnah, maka hendaknya dia menjadi seorang yang paling berbakti kepada orang tuanya. Nah, betapa banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, merintahkan untuk birrul walidain. Kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ada pun ucapan dalam hadis ini, wa in amaraka an tatakhalli min ahlik wa dunyak. Tentunya ketika seorang tua tersebut, seorang yang saleh, seperti wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail, ya, seperti perintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Ibnu Umar. Memang bapak-bapak yang saleh, orang tua yang saleh, yang ingin kebaikan bagi anaknya. Iya. Adapun kalau orang tua yang memang orang tua yang menginginkan kejelekan bagi anaknya, iya, tidak sepatutnya seorang berbuat demikian. Diriwayatkan datang seorang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Naam, bapakku atau orang tuaku memerintahkanku untuk mencari istriku. Kata Imam Ahmad, la tutalliqhu, la tutalliqha, jangan kamu talak dia. Kata orang tadi, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, bukankah dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memerintahkan Ibnu Umar untuk mentalak istrinya dan dia lakukan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, apa bandingannya bapakmu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya, kalau memang orang tuanya yang fattan, menginginkan fitnah bagi putranya dengan istrinya, iya, bukan karena ingin kebaikan bagi anaknya, la tuti'ahu, jangan ditaati. Sehingga disebutkan para ulama kita, di antara kaidah atau dhabit min dhawabit, dhabit aturan batasan yang ada dalam masalah birrul walidain adalah wajibnya mentaati orang tua itu selama tidak ada mudarat bagi anak. Selama tidak ada mudarat bagi anak. Nah, apalagi lagi kalau seandainya yang jadi masalah orang tuanya yang tidak menginginkan anaknya bahagia mendapatkan seorang yang salafiyah atau yang lainnya. Yang berikutnya, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi khamr. Wala tasrabanna khamran fa innaha miftahu kulli syarr. Karena khamr itu adalah kunci semua kejelekan. Umul khaba'if. Nah, di sebutkan beberapa masalah terkait dengan masalah ini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah, yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, al-khamr itu adalah satu nama untuk semua perkara yang memabukkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan itu adalah khamr. Yang kedua, al-khamru, al-khamr telah dilaknat terkait dengan khamr ini 10 orang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulah ilaih. Allah melaknat khamr, melaknat peminumnya, melaknat orang yang menuangkannya, melaknat orang yang menjualnya, melaknat orang yang membelinya, juga melaknat orang yang ia membuat khamr tersebut dan yang minta dibuatkan. Juga Allah melaknat orang yang membawa khamr, ya, dan yang minta dibawakannya. Ini khamr. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bahaya di antara bahaya khamr, ikhwan fil rahiman rahimakumullah. Bahwasanya khamr itu adalah minasyaitan, yang dengan syaitan ingin membuat permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin. Innama yuridu syaitanu ayyukum bainakum al-adawati wal baghdha bil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa an-shalah wa antum muntahun. Yang berikutnya, di antara masalah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, wal khamru haramun bi ayyi hal. Khamr itu haram dalam keadaan apapun, untuk apapun. La yajuzu shurbuh, tidak boleh diminum. La lidhdatin wa li tadawin wa la li'atashin wa la ghairi. Ya, tidak untuk berdedat-dedat, jelas haram. Tidak boleh juga untuk dijadikan obat. Dan juga tidak boleh, ya, ketika seorang kehausan, walaupun dia kehausan, tidak boleh dia minum khamr. Walaupun dia khawatir takut mati kehausan, tidak boleh dia minum khamr. Khun fil rahiman rahimakumullah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, amma tahrimu tadawi bil khamr, adapun haramnya berobat dengan khamr, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innahu laysa bidawa walakinnahu da. Khamr itu bukanlah obat, namun khamr itu adalah penyakit. Laysa bidawa, bukan obat, walakinnahu da, tapi itu adalah penyakit. Nah, yang terakhir dari hadis ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai seorang meninggalkan salat dengan sengaja. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala tatrukanna salatan mutamidan." Faman fa'ala dzalik? Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad bari'at dhimatullah wa dhimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, terkhusus yang diingatkan Syekh Muqbil rahimahullahu taala dan para ulama yang lain. Seorang yang sering ketinggalan, ketiduran, ya, sehingga lewat waktu. Syekh Muqbil rahimahullah, saya lupa tadi tidak sempat banyak membuka kitab. Yang intinya saya pernah baca, kata beliau rahimahullahu taala, ya kalau sekali bukan menjadi kebiasaan, ma'dzur, ma'dzur. Tapi al-laum yang tercela ini ikhwan fillah rahim wa rahimakumullah, seorang menjadi kebiasaan. Ya, kebiasaan dirinya salat kebablasan dengan alasan ketiduran. Ini ikhwan fillah rahim wa rahimakumullah, harus tinggalkan. Nah, insyaallah kita ahlu sunnah salafiyin tidak akan pernah meninggalkan salat dengan sengaja. Tapi kadang karena takasul, karena malas-malasan sudah dengar adzan, dia tetap tidur. Ya, akhirnya kemudian sampai habis waktu baru dia bangun. Ini kebiasaan jelek. Nah, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah dilanjutkan sama Abdullah. Nanti kita lanjutkan nanti badal badal zuhur insyaallah. Fadhlubarakallahu fiikum.